بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة مسألة كتيجة بعد باب إني باب البيع البيوع والبلي يأتو الإشهاد على البيع. Persaksian atas akad jual beli yang dilakukan. Al-ishadu 'ala al-bay'i mustahabbun wa laysa biwajibin. Persaksian atas akad jual beli yang dilakukan. Al-ishadu 'ala al-bay'i mustahabbun wa laysa biwajibin. Persaksian atas akad jual beli hukumnya mustahab, sunnah, dan tidak wajib. Ya, hukumnya apa? Mustahab, sunnah, jadi tidak wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu idza tabaya'tum, kata Allah Ta'ala. Dan hendaknya kalian mengambil persaksian apabila kalian melakukan akad jual beli. Fa amara Allah Ta'ala bil isyhadi 'indal bay'i. Jadi Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil persaksian ketika melakukan akad jual beli. Ghayra anna hadzal amra lil istihbabi. Hanya saja perintah ini lil istihbab. Untuk sesuatu yang disukai, yang disunnahkan, yang mustahab. Bukan untuk sesuatu yang diwajibkan. Jadi sifat perintahnya tidak bersifat wajib, melainkan hanya bersifat mustahab, sunnah. Ya, berarti dibutuhkan dalil untuk menunjukkan bahwa perintah pada ayat wa asyhidu idza tabaytum, perintah itu hanya bersifat mustahab. Karena pada kaidah usul fikih, pada asalnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan wajib. Pada asalnya begitu. Pada asalnya hukum yang dipetik dari perintah adalah wajib. Jadi ketika kita mengatakan perintah itu hanya bersifat mustahab, sunnah, tidak wajib, berarti butuh dalil yang menggesernya dari hukum asal tadi. Dalilnya apa? Bidalili qawlihi ta'ala, berdasar dengan dalil firman Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya, ayat 283. Fa'in amina ba'dukum ba'da, maka apabila sebagian kalian saling percaya dengan yang lainnya. Amina ba'dukum ba'da, artinya sebagian kalian saling percaya dengan yang lainnya. Jadi sudah percaya, tidak perlu melakukan persaksian. Karena sama-sama percaya. Dua belah pihak sama-sama percaya, tidak butuh persaksian. Fal yu'addi alladhi tumina amanatahu, maka hendaknya yang ada amanah di pundaknya, hendaknya dia menunaikan amanah itu. Ya. Jika ada utang jual belinya, maka itu amanah yang harus dia tunaikan. Nah. Fadalla ala anna al-amra innama huwa amru irsyadin. Maka ayat wa ashhidu idza tabaytum, perintah Allah, ambillah persaksian apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Perintah itu menunjukkan, ayat itu menunjukkan bahwa perintah tersebut hanyalah bersifat irsyad. Naam, yakni dalla. Ayat ini nih yang menjadi dalil ini. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Maka ini menunjukkan, ini dalilnya yang menunjukkan bahwa perintah pada wa ashhidu idza tabaytum hanya mustahab, tidak wajib. Fadalla. Hadha dalil, dalil ini yaitu ayat 283 Al-Baqarah, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu, jika saling percaya ya, hendaknya yang punya amanah di pundaknya menunaikan, artinya tidak perlu persaksian. Ini menunjukkan bahwa al-amr, perintah pada ayat wa ashhidu idza tabaytum, innama huwa amru irsyad, hanyalah sesungguhnya itu perintah yang sifatnya bimbingan. Bimbingan. Bimbingan sesuatu yang disukai, tidak diharuskan. Littawthiqi wal maslahati, untuk tujuan at-tawthiq, menguatkan akad yang ada ya, ada saksi penguat, wal maslahah, dan untuk maslahat, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, konflik, percekcokan di belakang. Jika ada yang mengingkari, ada saksi. Makanya jika saling percaya, ya cukup. Tidak dikhawatirkan terjadi persengketaan nanti karena sudah saling percaya. Sama-sama dianggap amanah, ya cukup. Tidak usah persaksian. Tetapi jika ingin mengambil persaksian, maka litawthiq wal maslahah, sebagai penguat dan maslahat, itu lebih baik. Itu lebih baik. Artinya disunnahkan. Jika tidak, tidak masalah. Wa an umarata ibni Khuzaimah, dari Umarah ibni Khuzaimah, anna ammahu, sesungguhnya pamannya, haddathahu, menceritakan hadith kepadanya, wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pamannya itu termasuk dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika sudah disifati bahwa itu sahabat, selesai, tidak ada masalah. Meskipun tidak disebutkan namanya siapa, tidak diketahui siapa namanya, yang jelas dia dipastikan sahabat, maka seluruh sahabat terpercaya ya, sebagaimana dalam ilmu hadis, ilmu mustalah. Nah, pamannya yang merupakan sahabat nabi itu menceritakan hadis kepadanya, annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, ibta'a farasan min a'rabiyyin. Nabi pernah ibta'a, artinya ishtara, pernah membeli farasan, seekor kuda, min a'rabiyyin, dari seorang Arab badui. Wastatba'ahu, dan Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Arab badui itu untuk mengikuti Nabi ke rumahnya. Liyaqbidha thamana farasi, agar mengambil bayaran atas kudanya yang dibeli oleh Nabi SAW. Jadi akan dibayar oleh Nabi di rumah Nabi. Jadi dia disuruh ngikuti Nabi sampai ke rumah Nabi, nanti dibayar di sana. Apa yang terjadi? Fa asra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam terburu-buru ya, karena amanah, yakni untuk agar segera membayar ya kuda yang dibelinya itu. Wa abtu al-arabiyyu, dan Arab Baduinya tadi justru berlambat-lambat, santai. Arab Baduinya justru santai. Apa yang terjadi? Wa tawfiqur rijalu yata'arraduna lil arabiyyi fayasumunahu bil faras. Maka mulailah orang-orang yang mendapati Arabi ini, ya, mereka menghadang Arab Badui tadi, menahannya di tengah jalan, kemudian mereka menawar kudanya, mau untuk membeli kudanya. Mereka tidak tahu kalau kuda itu sudah dibeli oleh Rasul. Wahum la yash'uruna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bata'ahu. Dalam keadaan mereka, ya, orang-orang tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membelinya. Nah, mereka tertarik dengan kuda itu. Nampaknya kudanya bagus. Nabi saja membelinya. Nah, orang-orang yang melihatnya karena tidak tahu Nabi sudah membelinya, ya, karena dia di belakang, Nabi sudah duluan. Orang, ya, menghadang dia dan menawari kudanya untuk dibeli. Nah, mereka tidak tahu kalau sudah dibeli oleh Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, wassahahu Asy-Syaikh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Sunan Nasa'i. Tayyib. Perhatikan. Wa ma'na yasumunahu, ma'na yasumunahu itu, wa tafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil faras yatlubuna shira'ahu minhu. Mereka meminta, ya, untuk membeli kudanya dari a'rabi itu, jadi ditawar untuk dibeli, itu maksudnya. Jadi mereka menawar kepada a'rabi itu untuk membeli kudanya. Nah, sisi pendalilannya, wa wajhud dalalati, sisi pendalilan dari hadis yang menunjukkan bahwa persaksian dalam jual beli tidak wajib melainkan hanya sunnah mustahab, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashtaral farasa minal a'rabi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membeli kuda itu dari Arab Badui tersebut. Walam yakun bainahuma bayyinatun, dan tidak ada bukti akad, ya, transaksi jual beli di antara keduanya. Tidak ada bayyinah, tidak ada bukti di antara keduanya. Tidak ada saksi di antara keduanya. Ya. Tidak ada saksi, tidak ada persaksian. Nah, ya, makanya orang-orang juga tidak tahu kalau ternyata itu telah dibeli, karena ternyata bainahu wa bainal arabi, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arabi itu transaksinya. Walau kanat wajibatan fil bai'i, seandainya bayyinah, persaksian wajib pada jual beli, lam yashtari nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan membelinya. Tidak membelinya illa ba'dal isyhad, kecuali setelah Nabi mengambil persaksian atas akad tersebut. Buktinya Nabi membelinya dan tidak ada saksi. Orang-orang tidak tahu. Makanya mereka menawari Arabi itu untuk mereka beli. Ya. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, dalil berikutnya, yabta'una fi asrihi fil sallallahu alaihi wasallam fil aswaq. Dan para sahabat biasa melakukan akad transaksi jual beli di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq, di pasar-pasar yang ada, ya, di Madinah. Walam yunqal anhu, dan tidak dinukil sama sekali dari Nabi alaihi wasallam annahu amarahum bil isyhadi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum mengambil persaksian atas setiap jual beli mereka jika mereka melakukan jual beli di pasar. Wala yunqal anhum fi'luh, dan tidak juga wala nukila anhum fi'luh, dan tidak juga dinukil dari para sahabat bahwa mereka ketika melakukan jual beli di pasar, mereka mengambil persaksian atas transaksi mereka? Tidak. Ini menunjukkan tidak wajib. Walianna syira'a wal bai'a minal umuri allati takthuru bainan nasi fil aswaqi fi hayatihim al yawmiyati. Dan dikarenakan, dalil berikutnya, dan dikarenakan jual beli, asyirah, ya, pembelian, al-bay' penjualan, jual beli, dan dikarenakan jual beli termasuk dari perkara-perkara yang banyak berlangsung di kalangan kaum muslimin, di kalangan manusia, ya, bukan hanya sesama kaum muslimin, tapi antara kaum muslimin dengan orang kafir juga. Fil aswaq, di pasar-pasar, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, fi hayatihim al-yawmiyati, pada kehidupan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Falau ashadu ala kulli syai'in, kalau, jadi kalau mereka diharuskan mengambil persaksian atas setiap jual beli yang dilakukan, la adda ilal haraji wal masyaqqati, hal itu akan menjerumuskan mereka, menyeret mereka kepada kesulitan dan memberatkan mereka. Iya kan? Setiap mau jual beli, cari saksi dulu. Setiap mau jual beli, cari saksi dulu. Wah, ini berat, ini sulit jadinya. Nah, padahal jual beli itu sesuatu yang banyak dalam sehari-hari. Ya. Banyak dilakukan dalam sehari-hari. Nah, lakin, akan tetapi, in kana al-ma'qudu 'alaihi, apabila barang, harta yang diperjualbelikan, minas safaqatil kabiratil muajjalatil thaman, termasuk dari akad-akad transaksi yang besar nilainya, al muajjalatil thaman, yang pembayarannya ditangguhkan, pembayarannya ditunda, bukan kontan, ya, jumlahnya nilainya besar, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan tidak kontan, pembayarannya ditangguhkan, kredit atau ya sesuai kesepakatan per bulan sekian atau ya nanti dibayar pada waktu yang disepakati, maka yang seperti ini mimma yahtaju ila tawfiqin, yang termasuk dari akad transaksi yang butuh tawfiq, butuh penguat, butuh bukti penguat, butuh persaksian, karena ini berisiko, ya, karena urusan belum selesai, ada utang, ya, bayarannya belum dilunasi, sementara nilainya besar, ya, bukan puluhan ribu, nah, bukan hanya 100 ribu atau semisal itu, tapi ini jutaan. Fayambagi kitabatu dhalik, maka semestinya hal itu ditulis, tertulis akadnya, wal ishadu alaih, dan ada persaksian atasnya, ini ya sebagai bayyinah, bukti adanya transaksi, tertulis ada saksi, lirruju'i ilal wathiqati, agar kembali merujuk kepada al-wathiqah, kepada bukti penguat itu, ya, idza waqa'a khilafun bainat tarafain, apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi jangan ambil risiko jika transaksinya jumlahnya besar, bayarannya besar, kemudian ya belum lunas, masih ada pembayaran yang tersisa, maka jangan ambil risiko. Sebaiknya tertulis dan ada saksi. Baik. Al-mas'alatu ar-rabi'atu, masalah yang keempat, al-khiyaru fil bay'. Hak pilihan dalam transaksi jual beli. Al-khiyaru an yakuna li kullin min al-ba'i wal mushtari al-haqqu fi imdai 'aqdil bay'i aw fashihi. Yang dimaksud dengan al-khiyar, masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak dalam hal imdai, meneruskan, melanjutkan akad jual beli yang telah dilakukan, au fashihi, atau membatalkannya. Itu yang dimaksud dengan hak khiyar, hak memilih antara diteruskan, dilanjutkan sebagaimana akad yang sudah ada, atau akad yang sudah ada dibatalkan. Faham? Hak khiyar. Dan ini bermacam-macam, sebenarnya akan dijelaskan nanti. Fal aslu fi aqdil bay'i an yakuna laziman. Pada asalnya, ya, hukum asal yang berlaku pada akad jual beli, an yakuna laziman, akad itu bersifat wajib, mengikat dengan wajib, bersifat ya wajib, yakni mengikat kedua belah pihak secara wajib untuk menjalankan konsekuensi akad itu. Konsekuensi akad itu apa? Konsekuensinya ya terjadi pertukaran harta milik masing-masing yang diperjualbelikan. Itu konsekuensinya. Dan akad itu mengikat, wajib sifatnya. Mata in aqadal mustawfiyan arkanahu wa syurutahu. Matan aqada. Kapan akad sudah dilakukan, mustawfiyan, dengan memenuhi arkanahu, rukun-rukunnya, wasyurutahu, dan syarat-syaratnya, maka wajib dilaksanakan. Mengikat kedua belah pihak. Pada asalnya begitu. Difahami? Jadi, an yakuna laziman matan aqada mustawfian arkanahu wa syurutahu. Akad jual beli itu bersifat lazim, wajib dilaksanakan konsekuensinya, kan, mengikat antara kedua belah pihak, kapan saja terjadi akad memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Wala yahiqqu, dan tidak dibenarkan, li ayyin minal mutaaqidain, siapapun dari dua belah pihak yang melakukan akad, arruju'u anhu, rujuk, ya, yakni mencabut, menarik kembali akadnya. Tidak dibenarkan siapapun dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, untuk menarik kembali akad yang telah dia langsungkan, karena sifatnya mengikat secara wajib, karena sudah terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, sudah sah, terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, berarti sah akad itu. Maka itu mengikat secara wajib kedua belah pihak. Tidak ada di antara keduanya yang dibenarkan untuk menarik akadnya. Illa, pada asalnya begitu ya. Illa anna dinal islamiyya dinus samahati wal yusr. Hanya saja sesungguhnya agama Islam agama yang penuh dengan toleransi, samahah, penuh dengan toleransi, wal yusr, penuh dengan kemudahan, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, penuh dengan toleransi dan kemudahan. Ya, yura'il masalihah, memperhatikan maslahat-maslahat hamba-hamba. Wadzurufa, dan kondisi-kondisi, keadaan-keadaan. Lijami'i afrodihi, yang ada pada seluruh individu, seluruh personal yang ada dalam agama Islam, yang ada dalam Islam. Wa min dhalik, wa min dhalik, termasuk di antara maslahat yang diperhatikan sehingga ada toleransi dan kemudahan bagi dua belah pihak yang mampu melakukan muamalah akad jual beli. Annal muslima idza ishtara sil'atan, sesungguhnya seorang muslim apabila dia membeli suatu barang dagangan, sil'ah, barang dagangan, au ba'aha, atau dia menjual suatu barang dagangan, li sababin ma, dengan faktor apapun, dengan sebab apapun yang menjadi alasannya sehingga dia membelinya atau menjualnya, thumma, kemudian nadima ala dhalik, dia menyesal atas akad itu, dia menyesal kenapa dia menjualnya, dia menyesal kenapa dia membelinya. Dan ini hal yang lumrah bagi seorang manusia, kadang-kadang ya berubah pikiran, baru saja dijual tiba-tiba berubah pikiran, terbetik sesuatu diingatannya, terus menyesal, dia ingin menarik kembali. Ya, sudah dibeli, tiba-tiba berubah pikiran, dia ingin menarik kembali, itu hal yang lumrah. Wajar-wajar saja. Jika terkait dengan, teringat sesuatu terkait dengan maslahatnya, hajatnya, sehingga dia tidak jadi menjualnya atau tidak jadi membelinya. Faqad abaha lahu syar'ul khiyara. Maka sungguh syariat telah membolehkan baginya memilih, hatta yufakkira fi amrihi, sehingga dia bisa memikirkan kemaslahatan urusannya. Wa yanzuru fi maslahatihi, dan dia merenungkan maslahatnya. Fayuqdimu, atau hatta yufakkira fi amrihi wa yanzuru fi maslahatihi fayuqdima 'ala al-bay'i, kemudian dia meneruskan, melanjutkan jual belinya, akadnya. Fayuqdima 'ala al-bay', setelah dia pikirkan ya maslahatnya, kemudian dia memilih untuk lanjut, lanjut pada akad, teruskan. Au yataraja anhu, atau sebaliknya, setelah dia renungkan kembali maslahatnya, dia menarik kembali akadnya, tidak jadi, batalkan. ala ma yarahu munasiban lahu, sesuai yang dia pandang ya cocok untuknya, atas apa yang dia pandang sesuai dengan kondisinya, keadaannya, dia punya hak untuk itu. Nah, maka ada namanya khiyar. Syariat menetapkan khiyar untuk tujuan ini tadi yang dijelaskan. Bisa difahami ini? Ya, aqsamul khiyar, macam-macam al khiyar, macam-macam hak memilih dalam jual beli. Lil khiyari aqsamun, al khiyar memiliki beberapa macam klasifikasi. Ahammuha, yang paling urgen, yang paling penting di antara macam-macam khiyar, awalan yang pertama, khiyarul majlis, hak pilih di majlis akad. Ini yang sudah pernah disinggung ketika ya penyebutan hadis, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. Apabila dua pihak berjual beli, maka masing-masing dari keduanya punya hak memilih selama belum berpisah tubuhnya dan keduanya masih sama-sama di majelis akad. Naam. Ini yang sudah pernah ana isyaratkan ketika penyebutan hadis itu. Naam, khiyarul majlis. Wa huwa al-makanu alladhi yajri fihi at-tabayyu'. Al-majlis adalah tempat berlangsungnya akad jual beli. Itu majlis yang dimaksud di sini. Jadi khiyarul majlis artinya khiyar yang dimiliki oleh kedua belah pihak selama keduanya masih berada sama-sama di tempat terjadinya akad. Ya, belum berpisah. Setelah akad belum berpisah. Masih sama-sama di majelis akad, di tempat berlangsungnya akad. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyaru. Maka masing-masing dari dua pihak yang melakukan akad memiliki hak khiyar, hak memilih, madama fi majlisil aqdi, madama fi majlisil aqdi, selama keduanya masih sama-sama berada di majelis akad. Walam yatafarraqa minhu, dan belum berpisah darinya. Adapun jika sudah berpisah tadi, dua-duanya sudah pergi kemudian sama-sama kembali, ketemu lagi di situ. Ya. Atau salah satunya pergi kemudian dia kembali lagi ingin membatalkan, enggak bisa karena sudah berpisah. Jadi selama keduanya masih, setelah akad masih sama-sama di situ dan belum berpisah, maka ada khiyarul majlis. Ya, dia jadi jangan buru-buru pergi, kan begitu ya? Jangan buru-buru pergi, muter-muter dulu di situ sambil mikir-mikir. Ya, jangan langsung keluar dari toko. Mikir-mikir. Ya, pikirkan, timbang lagi. Kadang-kadang kan begitu. Ternyata tiba-tiba, wah, gak jadi nih. Ya, mau dibatalkan. Bisa, karena masih di majelis akad. Belum berpisah. Adapun jika sudah terlanjur keluar ke sana, tiba-tiba, wah, gak jadi. Balik lagi, oh, gak bisa, sudah. Sudah putus haknya, khiarnya. Karena sudah pisah majelis akad. Bisa, difahami? Hah? Hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, berasal hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bayyi'ani, al-bayyi'ani bil khiyar, dua pihak yang berjual beli sama-sama punya hak khiyar, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah tubuh dari majelis akad. Hadits ini muttafaq alaih. Thanian, yang kedua, khiyarus syarti. Khiyar syarat. Wahuwa an yashtaridhal muta'akidani au ahaduhumal khiyara ila muddatin ma'lumatin liimda'il akdi au faskhihi. Khiyarus syarat adalah dua pihak yang melakukan akad, pihak pembeli dan penjual, keduanya mempersyaratkan. Keduanya mempersyaratkan. Au ahaduhuma. atau salah satunya mempersyaratkan. Bisa jadi pembeli yang mempersyaratkan, atau sebaliknya bisa jadi penjual yang mempersyaratkan untuk dirinya adanya khiyar, hak memilih, ila muddatin ma'lumah, sampai jangka waktu yang ditetapkan. Saya mempersyaratkan sepekan untuk memikirkan ini. Saya punya hak memilih nanti, ya, li imdha'il 'aqdi, untuk melanjutkan akad yang sudah dilakukan, au fashi, atau membatalkan. Ya, keduanya. Pembeli meminta waktu sepekan, 7 hari. Penjual mengatakan saya juga mempersyaratkan 7 hari. Bukan hanya Anda, saya juga. Nah, berarti dua belah pihak. Atau penjual yang mempersyaratkan 7 hari hak untuk memikirkan ini lanjut apa tidak nanti, tapi akad sudah ya. Terus dia mempersyaratkan, penjual mengatakan silakan. Ya, Anda berjalan di atas, kita berjalan di atas syarat Anda. Nah, atau sebaliknya penjual mengatakan saya yang mempersyaratkan, pembeli mengatakan silakan. Nah, berarti bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satunya saja. Fa idzan tahatil muddatul muhaddadatu bainahuma min bidayatil aqdi. Kemudian apabila intahatil muddatul muhaddadatu, apabila telah habis waktu yang ditetapkan, ya, batas waktu yang ditetapkan sudah berakhir di antara keduanya, terhitung min bidayatil aqdi, terhitung dari permulaan akad sampai batas akhir waktu yang disepakati untuk khiyar, walam yufsah, dan akad tidak dibatalkan, soro laziman, akad itu menjadi wajib, mengikat keduanya secara wajib, konsekuensinya harus dilaksanakan dan sudah tidak boleh, ya, diutak-atik. Sudah selesai, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Khiyar majelis juga sudah tidak ada kan? Kan sudah pisah ini, sudah berhari-hari. Nah, tersisa khiyar syart tadi kemungkinan. Jika batas waktu yang dipersyaratkan untuk dia memilih tadi belum habis waktunya, tiba-tiba dia menyimpulkan, saya menarik kembali akad. Maka dia datang, saya menarik kembali akadnya, saya tidak jadi, saya batalkan. Sah untuk dibatalkan. Karena ada syarat. Jika sudah lewat waktunya, tidak bisa, sudah lazim. Wajib, lazim artinya wajib. Soro laziman, yakni soro wajiban. Menjadi akad yang wajib dilaksanakan konsekuensi. Misaluhu, ada contoh rupanya nih. An yashtari rajulun min akhara sayyaratan. Seorang pria membeli dari orang lain sebuah mobil. Wa yaqulul mushtari, dan pembeli mengatakan, liyal khiyaru, saya punya hak memilih, muddata syahrin, dalam jangka waktu sebulan, kamilin, sebulan penuh. Lamain. Dia butuh waktu lama untuk menimbang-nimbang kembali. Ya. Fa in taraja'a 'an asy-syira'i, apabila dia menarik diri dari pembeliannya, khilal asy-syahri, di sela-sela waktu sebulan itu, falahu dzalik, maka dia punya hak untuk itu. Wa illa, jika tidak, lazimahu syira'us sayyarati, wajib baginya untuk membeli mobil itu. Wajib dia beli, wajib dia bayar. Ya. Bimujarrad intihai syahri. Semata dengan berakhirnya satu bulan penuh, maka menjadi wajib akadnya, mengikat dia, dan dia harus membayarnya, membelinya. Nah, Ya, ini rupanya tidak bisa selesai ya. Masih tersisa khiyar al-aib, khiyar al-tadlis. Nah, kita lanjutkan pada majelis berikutnya. Insyaallah taala. Nah. Tafaddalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.